Mitra Bisnis. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Yusuf Kala, punya target yang cukup tinggi di bidang perekonomian. Di antaranya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi 7% per tahun. Level pertumbuhan ekonomi itu bukan suatu yang mustahil, lantaran di pemerintahannya nanti, Jokowi akan membenahi iklim investasi dan regulasi. Ia juga akan mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, dan mengembangkan kemandirian ekonomi, khususnya sektor pertanian. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, kalau menurut Anda selaku ekonom, berapa pertumbuhan ekonomi di pemerintahan yang baru ini? Tidak bisa, tidak harus diupayakan tumbuh minimum 7%. Tapi tidak bisa dilakukan pada tahun ini. Tahun ini mungkin di bawah 6%, kemudian tahun 2015 mendekati 7%, mulai 2016 diharapkan di atas 7%. Jadi sehingga secara rata-rata 5 tahun ke depan, 7% lah setahun. Artinya mengakselerasi dari tahun ini 5%, tahun depan ke 6%, terus sampai ke level 8%-an gitu pada tahun 2018-2019, sehingga rata-ratanya 5 tahun ke depan menjadi 7%. Karena di bawah itu akan menjadi bencana ya buat kita, karena sekedar tumbuh 6% saja itu akan membuat pendapatan per kapita kita tahun 2030 itu cuma 8.500-an. $8,500 per kapita per tahun itu kan. Masa 8.500 bisa dapat apa? Jadi masa tua mayoritas rakyat Indonesia akan jauh dari sejahtera kalau kita hanya 6% saja. Tapi apa itu bisa dicapai Pak Faisal? Melihat masih banyaknya tanda kutip mafia di negeri ini. Ya makanya mafia itu yang merampok kan. Merampok potensi kekayaan bangsa, kekayaan rakyat yang harusnya tersebar di rakyat, diambil oleh mereka dan uang itu merusak politik juga gitu, karena mereka menjadi bandar-bandar di jago-jago mereka yang diharapkan menang dengan cara-cara yang busuk gitu ya. Jadi ya harus dilawan itu, harus dienyahkan lah. Vested interest dan free riders harus dienyahkan. Mafia cuma kekuatannya uang dan perilaku jahat ya. Jadi perilaku jahat dan tertutup gitu ya. Harus dilawan dengan keterbukaan. Semua kebijakan dilakukan secara transparan ya. Itu mereka hilang. Misalnya nih contohnya, ada kekayaan alam kita dikelola oleh asing, lalu ada kewajiban asing itu untuk divestasi, menjual sahamnya ke negara. Kalau yang dapat bakri-bakri terus kan nggak betul itu, iya kan? Jadi ya dibuka gitu. Dan kalau perlu BUMN yang beli, BUMN-nya go public, sahamnya dibeli oleh rakyat. Jadi betul-betul dinikmati oleh rakyat, bukan dinikmati oleh bakri terus menerus. Dan oleh bakri saham itu diagunkan ke asing. Dan kalau dia tidak bisa berhutang, saham itu kembali ke asing. Jadi apa gunanya divestasi? Jadi nggak bisa yang model-model abal-abal begini terus negeri ini, tidak bisa. Oleh karena itu harus kita lawan. Dan jangan sampai kekuatan-kekuatan seperti itu memenangkan di arena politik. Harus dienyahkan juga dari dunia perpolitikan kita manusia-manusia seperti itu. Lewat proses demokratis. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.